Berikutnya kata Ibnu Qudamah babus sabak, bab perlombaan. Kata beliau rahimahullah, tajuzu al-musabaqah. Boleh untuk sebelumnya di sini ada 7 pembahasannya. Yang pertama definisinya. Apa definisi musabaqah? Iya. As-sabaq dengan disukun ba'nya, sabaq. Dan sebagiannya membolehkan di fathah, dikatakan sabaq. Boleh dibaca sabaqi, boleh dibaca sabaq. Banyak bisa di fathah, bisa di apa? Bisa di sukun. Ya. Itu dari musabaqah, dari perlombaan. Ya, dan musabaqah sudah bahasa Indonesia ya, musabaqah. Nah, karena itu saya terjemahkan saja bab perlombaan. Nah, jadi berlomba di dalam hal-hal yang bisa diperlombakan, seperti berlomba kuda, berlomba apa namanya, pemanah, lempar tombak. Ya, sekarang banyak jenis perlombaan ya, lomba sepeda, lomba motor, lomba mobil, ya, lomba lari, lomba angkat besi, macam-macam perlombaan. Baik. Ya. Ibnu Qudamah jelaskan tentang hukum perlombaan. Kata beliau, tajuzu al-musabaqah bighairi ju'lin fil asya'i kulliha. Kata Ibnu Qudamah, boleh perlombaan itu tanpa pungutan, tanpa juala, pada segala hal. Ya, jadi mau lomba apa saja, ya, sepanjang hal tersebut adalah hal yang mubah, perkara yang boleh, ya, maka itu dibolehkan. Tapi ingat ya, syaratnya tanpa apa? Tanpa ada pungutan. Ya, sebab kalau ada pungutan, ini masuk di pembahasan apa? Masuk di pembahasan kimar. Iya. Dan kimar adalah hal yang diharamkan. Nah, kalau berlomba itu sendiri, di Al-Quran ada ya. Kisah Nabi Yusuf itu bersama, apa namanya? Saudara-saudaranya. Qalu ya abana inna dahabana nastabiq. Wahai ayah kami, sungguhnya kami pergi berlomba. Ya. Dan maksudnya juga masuk di dalam keumuman ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Siapkan kemampuan apa yang kalian miliki. Ya, dan akan disebutkan oleh Ibnu Qudamah hadith yang merupakan dasar pokok pembolehan perlombaan. Iya. Ya, kalau asalnya perlombaan itu adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Itu hukum dasar ya, kalau perlombaannya tanpa ada apa? Tanpa ada ju'l. Tanpa ada pungutan dan tanpa ada diberi hadiah. Diberi pemberian. Nah, kalau diambil pungutan, maka ini namanya apa? Namanya kimar. Sebab kimar itu adalah seorang masuk di dalam transaksi dengan mengeluarkan biaya. Ya. Imma yakuna ghaniman wa imma yakuna ghariman. Dia keluarkan biaya masuk dalam transaksi, mungkin dia beruntung, mungkin dia apa? Merugi, itu kimar namanya. Nah, itulah yang dibahasakan oleh orang dengan bahasa apa? Judi. Ya. So, bencet judi kalau dia pakai kartu, main kartu semuanya pasang taruhan. Ya, siapa yang menang mengambil apa? Taruhan tersebut. Mungkin dia menang, mungkin dia apa? Kalah. Maka segala hal yang sifatnya dia memberikan bayaran, mungkin dia menang, mungkin dia kalah, itu namanya kimar. Nah, sama di sini. Nah, dia ikut lomba balap motor. Oh, ada biayanya. Ada biaya peserta. Nah, dipungut biaya misalnya setiap orang 250.000. Ya. Jelas ya? Baik. Maka sepanjang dia sudah keluarkan biaya, ini sama dengan kimar. Dia balap motor, mungkin dia menang, mungkin dia apa? Mungkin dia kalah. Maka segala sesuatu dari perlombaan asalnya, kalau tanpa pungutan, ya, maka ini hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Baik. Ini sekali lagi kalau perlombaannya mubah, perlombaan yang memang pada hal yang mubah, pada hal yang boleh. Kalau dia perlombaannya pada hal yang diharamkan, ya lomba domino, misalnya, atau lomba batu apa itu? Hah? Iya. Dan semisal dengannya, maka ini, ya, adalah memang asalnya diharamkan, tidak dibenarkan. Jelas ya? Ini dianggap bergampangan sekarang ini oleh banyak dari kaum muslimin. Kalau ada acara-acara apa begitu, ya, acara kawinan, atau bahkan subhanallah kadang ada acara orang meninggal pun, ya, ada lomba dominonya. 17 tahun, tanggal 17 Agustus, ya, atau tahun baru, ya, lomba domino, ya, dan luar biasa lomba dominonya, bukan masalah kecil, bukan tingkat RT, RW, ya, tapi ini sudah memakan apa? Makan biaya banyak, ya, kemudian perhatian besar, ya, belum lagi pemenangnya, ya, pemenangnya yang pertama Haji Fulan. Ini yang menjadi kadang bencana ya di tengah kaum muslimin. Hal-hal yang seperti ini jangan digampangkan. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, wa tajuzu bijulin wa la tajuzu bijulin illa bil khayl wal ibil war rami. Dan tidak boleh perlombaan itu dengan ada pungutan kecuali, nah, di sini diberikan perkecualian. Fil khayli wal ibil war rami, pada perlombaan kuda, unta atau lomba memanah atau melempar tombak. Rami itu bisa bermana memanah dan bisa bermana apa? Melempar tombak. Iya. Liqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabaqa. Kalau di sini sabaqanya di sukun ya. Hanya satu wajah saja, di sukun saja. Iya. Demikian disebut oleh Al-Khattabi dan selainnya. La sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafir. Tidak ada perlombaan kecuali dalam naslin. Naslin itu ya, segala benda yang punya runcing di depannya. Apakah anak panah, tombak, dan semisal dengannya. Au ha au khuffin. Khuff artinya hewan yang bersepatu. Ya. Hewan yang bersepatu. Maksudnya di sini apa? Kuda. Au hafir. Hewan yang punya hafir. Yaitu yang dimaksud adalah unta. Baik. Jadi ini tiga hal yang diperbolehkan. Terbalik ya. Kalau khuf adalah apa? Unta. Hafir adalah kuda. Baik. Jadi maksudnya tiga hal ini. Ya. Diperbolehkan perlombaan dengan mengambil upah. Walaupun dengan upah boleh. Nah, jadi rupanya di sini diperkecualikan, dimaafkan. Walaupun dia secara zahir tergolong ke dalam kimar, ya. Tapi dibolehkan oleh syariat. Karena apa? Karena ada maslahat syariat di dalamnya. Ya. Ada maslahat syar'i di dalamnya. Jelas ya? Ada maslahat syar'iyah. Baik. Dan di sini dari zahir hadis bahwa pembolehannya ini walaupun ada upah diambil. Jadi kalau dikatakan bolehnya kalau tidak ada upah yang dipungut dari tidak ada pungutan dari si peserta, Maka ini tidak ada makna pada hadis ya, sebab memang hukum asal musabaqah adalah boleh ya tanpa ada pungutan. Ya kalau dikatakan tanpa ada pungutan di sini tidak ada makna untuk apa? Haditsnya. Karena itu makna hadis bahwa tidak ada musabaqah, tidak ada perlombaan yang ketika mengikutinya disertai dengan pungutan yang diperbolehkan kecuali pada tiga. Nah, pada naflin atau khuffin atau hafir. Demikian maksudnya. Dan ini hadits Abu Hurairah ya. Riwayat Ashabus Sunan dan selainnya. Baik, maka diambil dari hadits ini tentang bolehnya musabaqah pada tiga hal ini. Nah, dan ini sekali lagi memperkecualikan pembahasan kimar ya, walaupun akhirnya dia kimar mengeluarkan biaya, tapi ini diperbolehkan karena maslahatnya yang sangat besar. Sisa satu masalah, apakah yang dibolehkan terbatas pada tiga ini atau segala hal yang maksudnya sama dengan tiga ini boleh? Seperti sekarang misalnya perlombaan hafal Al-Quran, perlombaan hafal hadits, perlombaan memahami ilmu-ilmu agama misalnya. Ya. Disiapkan hadiah, tapi peserta membayar ketika masuk. Ya, apakah biaya registrasi ataupun yang lainnya? Nah, apakah boleh atau tidak? Nah, di sini di dalam memahami nas ini. Dan yang benarnya itu adalah hal yang diperbolehkan. Sebab asal pada nas adalah mu'allan. Ada illahnya. Dan illah pada nas ini adalah jelas. Karena tiga hal yang disebut di sini, ini dari perkara yang memang ada kemaslahatan Islam dan kaum muslimin di dalamnya. Ya, penjagaan untuk penjagaan di bidang jihad. Maka menjaga kaum muslimin dari sisi keilmuan agama, itu lebih besar maslahatnya. Kenapa tidak boleh? Jelas ya? Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibnul Qayyim, ya, dan banyak dari ulama membolehkan. Nah, hampir ya seluruh dari ulama kita di masa ini, saya tidak mengetahui ya ada yang tidak membolehkannya. Nah, dan banyak dari acara-acara perlombaan hafal Quran, hafal hadits itu dibuka oleh para ulama besar kita ataupun di apa namanya? Diisyraf oleh mereka. Iya. Baik, selesai di sini pembahasan mana dari hadits. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Fa in kana al-ju'lu min ghairi al-mustabiqina jaz wa huwa lis-sabiqi minhuma." Kata beliau, kalau al-ju'l, pungutan itu berasal dari berasal dari orang yang tidak ikut berlomba, maka boleh saja diperbolehkan. Ya, wa huwa lis-sabiq minhuma. Dan ini maka hadiahnya nanti untuk orang yang paling dahulu di antara keduanya. Untuk orang yang paling dahulu di antara keduanya. Baik, sekarang Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan, kalau misalnya terjadi perlombaan dan dari perlombaan tersebut, ya, dari perlombaan tersebut hadiah yang diambil, ya, di dalam perlombaan bukan dari orang yang ikut berlomba, tapi diberikan oleh pihak ketiga, pihak lain. Jadi ada orang yang misalnya memberi hadiah, ya, ada yang memberi hadiah, jelas ya? Baik, apakah boleh seseorang mengambilnya? Nah, di sini ingat ya, kita masih di pembahasan mana ini? Jangan sampai keluar ya. Kita di pembahasan di semua jenis musabaqah atau musabaqah yang dibolehkan saja mengambil upah. Yang dibolehkan mengambil upah ya. Adapun di dalam perkara yang mubah, ya, misalnya lomba motor atau lomba, anggaplah lomba motor misalnya. Si peserta gratis semua ikutnya. Dikasih hadiah sama kepala daerah misalnya. Nah, ini tetap tidak boleh diambil. Karena selamanya pada musabaqah yang mubah, tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada pungutan ataupun hadiah. Jelas ya? Tapi sekarang kita di pembahasan lomba kuda, memanah, dan seterusnya. Iya. Atau apa yang diikutkan semisal dengan itu? Diikutkan semisal dengan hal tersebut. Baik. Terjadi perlombaan, peserta digratiskan ikut. Ya. Dan hadiah dari pihak ketiga. Maka ini kata Ibnu Qudamah adalah jaz, adalah hal yang diperbolehkan. Ya, karena masuk di dalam ketentuan hadis itu. Jadi kalau dia ikut lomba pakai bayar saja boleh, apalagi kalau apa? Tidak pakai bayar. Dengan apa? Dengan hadiah dari pihak ketiga diperbolehkan. Jelas ya? Dan ini dari perkara yang tidak ada silang pendapat ya di kalangan ulama. Kemudian kata beliau, wahuwa lisabik minhuma. Dan kalau misalnya terjadi perlombaan, maka ya, yang mendapatkannya adalah orang yang paling dahulu di antara keduanya. Nah, wa in kana min ahadihima fa sabaqa al-mukhrij aw jaa'a ma'an ahrazahu. Ya, wala syai'a lahu fi ma siwa. Kemudian dari kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya. Kata beliau, wa in kana min ahadihima, misalnya ada dua orang berlomba kuda. Ya. Dan hadiah itu berasal dari salah satu dari keduanya. Fasabaqal mukhrij, si A dan si B ya, si A berkata, ayo kita lomba. Kalau kamu mengalahkan saya, maka ada hadiah 1 juta misalnya. Jelas ya? Baik. Fasabaqal mukhrij, kalau si mukhrij ini yang duluan, ya, maka diambil ya. Au jaa ma'an, kalau misalnya datang bersamaan, ya. Apa istilahnya kalau masuk bersamaan? Draw itu kalau seimbang ya, kalau main tinju draw namanya. Kalau masuk bersamaan ada namanya. Seri-seri ya. Baik. Ya, jadi dia masuk bersamaan. Maka dalam posisi yang seperti ini, ya, ahrazahu dibagi dua. Dibagi dua. Wala syai'a lahu fi ma siwa, dan tidak ada sesuatu apapun untuknya pada selain daripada itu. Nah. Iya. Wa in sabaqa al-akhar akhadahu. Iya. Wa akhraja, kata beliau, wa in sabaqa al-akhar akhadahu. Iya, dan kalau yang lainnya yang menang, maka dia mengambilnya. Dia mengambilnya. Ya, tentunya kalau si orang yang tidak mengeluarkan harta, dia menang, maka dia ambil seluruh harta, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalnya yang menang itu adalah siapa? Hah? Yang menang adalah yang mengeluarkan, maka dia mengambil hartanya. Ya. Maksudnya si temannya yang satu yang diberi hadiah, yang dijanjikan hadiah, tidak dapat suatu apapun. Baik, ini kalau imbalan berasal dari salah seorang dari keduanya. Bagaimana kalau dua-duanya mengeluarkan? Ya, si A dan si B berkata, ya, ayo kita berlomba. Ya, saya keluarkan 500 ribu, kamu 500 ribu. Ya, siapa yang menang, maka diambil 1 juta ini. Nah, ini boleh atau tidak? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fa'in akhraja jami'an lam yajuz. Kalau semuanya mengeluarkan ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh, kata Ibnu Qudamah. Nah. Illa ayudkhila bainahuma muhallilan. Kecuali kalau dia masukkan di antara keduanya muhallil. Penengah. Apa itu penengah? Jadi si A dan si B sudah ingin berlomba. Si A keluarkan 500 ribu. Si B keluarkan 500 ribu. Nah, ini tidak boleh, kata Ibnu Qudamah. Kecuali kalau dia masukkan penengah. Masuk pihak ketiga, si C. Ya. Jelas ya? Kalau si C masuk, disyaratkan, yukafi farasahu farasaihi. Ini lomba kuda ya. Ya. Harus kudanya si C ini sama dengan kuda keduanya. Jelas ya? Sama dengan kuda keduanya. Kalau kudanya sicil lemah, wah ini tidak ada gunanya dia ikut sebagai muhallil. Pasti akan ketinggalan, kan begitu? Jadi harus sama. Au ba'irahu ba'iraihi, ba'iraihima. Atau kalau dia pakai unta, unta cice ini yang masuk si muhallil ini harus sama dengan apa? Unta dua orang yang akan berlomba ini. Ya. Au ramyahu ramyahuma. Atau kalau lomba panah, ya keahlian panahnya dan keahlian umananya harus apa? Ya sama, seimbang. Nah ini kata beliau berdasarkan liqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adkhala farasan baina farasaini wa huwa la ya'man ay yusbak falaysa bikimar. Wa man adkhala farasan baina farasaini qad amina ay yusbak fa huwa kimar. Ya. Kata Nabi, siapa yang memasukkan satu kuda antara dua kuda dan dia tidak merasa aman untuk didahului, itu bukan kimar. Emosional kalau kudanya sama kedudukannya, tidak, ya dia bukan artinya yakin ditinggalkan, mungkin dia menang. Ya kalau sama nggak ada masalah, itu bukan kimar namanya. Tapi kalau misalnya dia memastikan pasti akan ketinggalan, nah itu kimar. Ya, tapi ini hadits lemah ya, hadits lemah. Hanya sahih dari ucapan siapa? Sa'id Ibn al-Musayyab. Dan di dalam masalah ini juga para ulama silam pendapat. Iya. Kalau ini dipegang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim dan selainnya, bahwa di dalam masalah ini, iya, dua orang yang berlomba ini boleh dia saling menyerahkan, memberikan upah, apa memberikan jol. Si A menyerahkan 500 ribu, si B menyerahkan 500 ribu. Dia katakan siapa yang menang mengambil 1 juta. Si A dan si B saja. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim membolehkannya secara mutlak walaupun tidak ada muhallil yang masuk. Boleh. Kenapa? Sebab hadis menjelaskan adanya muhallil itu hadisnya lemah. Ya. Kemudian kita punya keumuman hadis Abu Hurairah tentang tidak ada perlombaan kecuali pada apa? 3. Ya. Dan dikatakan di situ perlombaan yang dengan pakai pungutan termasuk ini. Pakai pungutan. Nah ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim. Dan pendapat ini pula yang dikuatkan oleh beberapa ulama kita di masa ini. Dan ini insyaAllah ta'ala pendapat yang lebih kuat, lebih dekat. Jelas ya? Pendapat yang lebih dekat. Nah. Karena telah disebutkan juga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau pernah berlomba ya, dengan kaum musyrikin. Dan itu disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada biaya yang keluar waktu itu. Juga telah syah dari Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah pada hari Al-Qadisiyah, beliau berlomba dengan seorang anak muda. Nah. Jelas ya? Dan kemudian masuk ke dalam hadith-hadith umum yang telah kita sebutkan tadi. Karena itu pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim dalam hal ini, saya kira insyaAllah ta'ala adalah pendapat yang lebih apa? Lebih tepat. Ya wallahu ta'ala alam. Kemudian pembahasan berikutnya. Selesai ya tentang muhallil. Ya. Setelah membawakan hadith tentang muhallil ini, Ibnu Qudamah melanjutkan, fa in sabaqahuma ahrasa sabaqaihima. Jika si muhallil ini yang menang, ya. Kalau si muhallil ini yang menang, maka harta itu menjadi milik siapa? Si muhallil. Tadi si A dan si B berlomba ya sama-sama keluarkan uang berapa? 500 ribu. Jadi hadiahnya nanti 1 juta. Masuk si C sebagai muhallil. Ternyata setelah berlomba, si C yang menang. Ya. Maka kalau si C yang menang, diambil apa? Diambil harta itu. Ya. Wa in sabaqa ahaduhuma ahraza sabaqahu. Ya. Wa akhada sabaqa sahibihi. Baik. Dan kalau misalnya setelah berlomba, salah satu dari A dan B dikalahkan oleh si C, anggaplah misalnya A menang, yang masuk kedua adalah C, dan si B masuk ketiga, berarti B kalah oleh siapa? Si C. Nah, maka di sini ya, kata Ibnu Qudamah, ahraza sabaqahu wa akhada sabaqa sahibihi. Ya, maka dia mengambil bagian dari orang yang apa? Dikalahin. Iya. Nah, maksudnya begini ya, kalau dia menang, salah seorang dari keduanya menang, maka ini sudah tidak ada iskal ya, dia mengambil apa? Dia mengambil upah yang dia keluarkan, yang 500 itu, dan diambil juga apa? Upah yang dikeluarkan oleh kawannya. Berarti dia menang ya, dia menerima 1 juta itu. Baik. Selesai sudah ya tentang masalah muhallil dalam perlombaan dan ketentuannya. Dan pendapat yang benarnya tidak disyaratkan harus ada muhallil. Dan pendapat yang benarnya juga, bila setiap peserta membayar pungutan, maka mereka boleh mengambil apa? Hadiahnya tersebut, dari pungutan tersebut. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan di sini beberapa ketentuan seputar perlombaan. Kata beliau, wala budda min tahdidil masafah wa bayanil ghayah. Harus diterangkan, ditahdid, ya, jaraknya berapa dan finishnya di mana. Ya, harus ada finishnya ya. Dan sampai lomba saja, lomba sampai mana? Ya, sampai ujung dunia, enggak mungkin. Ya, maka harus ada garis finishnya. Nah, kemudian wa qadril isabah. Ya. Dan harus ditentukan kadar yang dikena. Ini kalau pakai apa? Pakai tombak atau pakai panah. Ya, misalnya lomba panah, apa yang menjadi sasaran? Ya, harus ditentukan sasarannya. Nah, wasifatiha, harus ditentukan sifatnya. Ya, kalau misalnya sasarannya adalah burung, ya. Jadi kalau misalnya ada burung lewat, ya, kemudian dipanah, jatuh. Ya, misalnya ditentukan, harus kena lehernya misalnya. Ya. Ini pemanah canggih ya. Ini contoh misalnya. Baik. Andai kata misalnya mereka lomba untuk ya untuk memanah mangga. Ya, maka ditentukan bagian mana yang dikena dari mangga tersebut. Baik. Jadi sifat harus ditentukan. Kemudian harus ditentukan wa adadur rishq. Ya, jadi kalau dia melempar berapa jumlah lemparannya? Misalnya sudah ditentukan seperti sekarang ya, lomba panah itu ada ininya, ada apa namanya, sasarannya, ya ada bundaran sasaran, sudah disiapkan misalnya 10 anak panah, ya siapa yang masuk ke titik merah yang merupakan titik pokoknya, titik merah, maka dia menang. Ya, si A memanah misalnya semuanya masuk di titik merah, si B memanah hanya 8 yang masuk ke titik merah, berarti yang menang siapa? Adalah si A. Ya begitu, harus ditentukan. Nah, wa takunul musabaqah fir rami 'alal isabah la 'alal bu'd. Dan hendaknya di dalam memanah, ya, musabaqahnya perlombaannya di dalam mengenai sasaran, bukan di dalam masalah jauhnya. Ya, karena kalau ukuran jauh, nah ini sebenarnya tidak terkait dengan keahlian kalau masalah ukuran jauh. Ya, jelas ya? Ukuran jauh semuanya bisa. Memanah jauh. Ya, kemudian kemenangan dalam jauh tidaknya itu bukan kemenangan mutlak dari keahlian. Sebab mungkin saja si A begitu memanah pas anginnya tenang. Ya. Kemudian si B begitu memanah tiba-tiba anginnya apa? Kencang misalnya. Jelas ya? Ya, tapi kalau dipastikan pada sasaran, nah ini baru terlihat. Ada apa? Ada keahlian. Baik. Demikian. Selesai sudah ya pembahasan tentang as-sabaq. Ya, kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.